محمد رسول الله صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا أبو غسان قال حدثني أبو حازم عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي ربيعة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال كان بالمدينة يهودي وكان يسلفني في تمري إلى الجذاذ. Kata Jabir bin Abdullah, di kota Madinah dulunya ada seorang Yahudi. Wa kana yuslifuni fi tamri ila al-jidad. Dan dia memberikan salaf atau salam. Ini istilah untuk jual beli dengan bentuk seorang memberikan sejumlah uang kepada orang lain dengan catatan bahwa orang tersebut akan membawakan untuknya sejumlah barang. Biasanya hasil-hasil pertanian atau yang lainnya dengan sesuatu yang telah disepakati. Jenisnya, misalnya si A punya kebun korma, seperti yang terjadi pada Jabir ini. Kebun korma, maka saya memberikan kepada si A sejumlah uang dengan catatan nanti kalau panen atau musim buah dia harus memberikan kepadaku sejumlah buah yang telah disepakati. Jenisnya, barakallahu fikum, takarannya berapa, sesuai dengan kesepakatan. Si A ini boleh dia mengambil dari usaha pertaniannya atau juga bisa mengambil dari yang lain. Terserah. Barakallahu fikum. Namanya salaf. Wa kana yuslifuni fi tamri ila al-jizaz. Tapi Jabir mengatakan orang ini memberikan sejumlah uang kepadaku dengan ketentuan aku akan menyerahkan untuknya sejumlah kurma sampai waktu panen. Dan waktu panen nanti aku akan berikan untuknya dengan jenis kurma dan timbangan yang telah disepakati. Harus jelas supaya tidak ada kekeliruan nanti, tidak ada apa sengketa nanti di belakang hari. Semua akad, semua perjanjian harus dijelaskan sejelas-jelasnya. Kalau tidak, maka akan memunculkan apa? Kemungkinan untuk orang bertikai. Barakallahu fikum. Sewa menyewa juga termasuk. Wa kanat li Jabir al-ardu allati bi tariqi Rumah. Dan Jabir memiliki tanah atau kebun di wilayah tariqi Rumah, jalan di daerah Rumah. Fajalastu fakhlan aman faja'anil yahudi, maka aku pun terdiam, yakni menjalani rentang waktu yang disepakati tadi. Faja'ani al-yahudi 'inda al-jidad. Maka setelah jatuh tempo, datanglah Yahudi itu. Yang mestinya orang sudah panen, walam ajid minha syai'a. Ternyata panenanku tidak ada. Ya, yang namanya pertanian ya terkadang berhasil, terkadang tidak, terkadang hasilnya banyak, terkadang hasilnya sedikit. Terkadang alhasil, barakallahu bikum, sesuatu yang mungkin terjadi, Baik. Ternyata Jabir mengatakan aku tidak memiliki buah. Faja'altu astanziruhu ila qabil. Maka aku pun meminta ke Yahudi ini untuk ditangguhkan nanti tahun depan lah atau nanti panen belakangan berikutnya. Mohon maaf. Karena yang namanya usaha ya kan kita tidak tahu walaupun kita sudah maksimal ya kan. Baik, ada saja yang memungkinkan untuk tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Baik. Mungkin kita sudah airi, ternyata mungkin panasnya berlebih, ya kan? Bukan di area kuasa kita ini masalah cuaca, atau hujan terlalu lebat, banyak, sehingga mempengaruhi buah, mempengaruhi akar, macam-macam. Baik. Maka aku pun meminta kepada Yahudi tadi agar supaya ditangguhkan, mohon ditangguhkan sampai panen berikutnya. Fayaba, ternyata orang Yahudi enggan, enggak mau, pokoknya. Taib. Fa akhbiru bidzalika an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Ya di situ. Ada fa akhbiru an-nabiyya. Ada harakatnya an-nabiyya fa'ukhbiran nabi sallallahu alaihi wasallam boleh fa'ukhbiran nabiyyu maka nabi sallallahu alaihi wasallam dikhabarkan kepada beliau tentang kondisi ini keadaan ini faqala li ashabihi umshu nastanzir li jabir minal yahudi ternyata berita ini kemana-mana Yahudi ini ngotot untuk minta haknya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam diberitahu tentang kondisinya Jabir, kesulitan yang dia hadapi sekarang. Maka berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya, "Umsyu nastanzir li Jabir minal Yahudi." Ayo mari kemari. Kita berangkat menuju Jabir dan kita minta ke Yahudi agar supaya ditangguhkan untuk Jabir penunaian hak Yahudi tersebut. Faja'uni fi nakhli. Maka mereka pun datang ke kebunku, kata Jabir, yakni Rasulullah dan para sahabat lainnya. Faja'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam yukallimul Yahudiyya. Maka mulailah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak bicara orang Yahudi agar supaya ya bermurah hatilah. Berilah tangguh untuk Jabir. Ya kan? Ini bukan maunya dia yang namanya hasil barakallahu fikum hasil usaha ya yang menentukannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya menjalankan asbabnya. Al-muhim Rasulullah telah memberi barakallahu fikum syafaat untuk Jabir. Fayaqulu Abul Qasim la amdir. Yahudi itu kokoh, kekeh bahasa orang lain ini. Dia ngotot. Dia mengatakan wahai Abul Qasim, ana ndak bisa bertangguh dia. Pokoknya kalau ndak ada punya dia yang lain. Barakallahu fiikum. Falamma ra'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qama fatafa bin nakhl. Maka ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat kondisinya bahwa Yahudi ini enggan untuk memberi tangguh Jabir. Maka akhirnya Nabi pun berdiri dan keliling kebun. Tsumaja'ahu fakallamahu. Kemudian datang ulang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Yahudi tadi minta agar supaya ditangguhkan. Fa'aba. Yahudi tadi tetap dengan apa kondisinya dia tidak mau pokoknya. Fajitu fakumtu fajitu biqalili rutabin fawadatu bayna yadain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian aku mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan membawakan beliau sedikit dari korma rutab. Syahiduna pembahasan kita ini rutab. Paham? Baik. apa namanya korma yang masih di atas tandannya tapi sudah matang, kadar airnya masih tinggi, ini rutab. Wadatu baina yadayin Nabi sallallahu alaihi wasallam fa'akala, aku pun meletakkan di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia pun memakannya. Tsumma qala aina arishuka ya Jabir. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, mana arish? Arish itu semacam gubuk atau di tempat kita ini sabuah. Baik, yang biasa dimiliki oleh pekebun. Ya kan? Sabuah-sabuah kecil, rumah-rumah kecil, kubuk-kubuk untuk mereka berteduh di sana ketika hendak makan, istirahat atau bermalam bahkan di kebun tersebut. Aina arishuka ya Jabir? Fa akhbartuhu, maka aku pun mengkhabarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tempatnya di sana ya Rasulullah. Faqala ifshli bihi, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bentangkan tikar untuk kaku di sana, yakni bikin alas. Faparashtuhu fadakhala faraqada, maka aku pun menghamparkan tikar atau alas, kemudian beliau pun masuk ke dalamnya kemudian tidur. Tsumma istayqadha, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bangun. Fajituhu biqabdatin ukhra akala minha, kemudian aku datang lagi membawa satu genggam kurma rutab, beliau pun memakan kembali daripadanya. Tsumma qama fa kallama al-yahudiyyah, Yahudi masih tetap di situ, enggak mau pergi dia. Taib, dia nuntut haknya pokoknya. Taib, keras kepala, barakallahu fikum. Keras hati lagi. Tsumma qama fa kallama al-yahudiyyah, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak lagi bicara untuk ketiga kalinya orang Yahudi ini. Fa'aba alaihi, tetap tidak mau. Baik. Faqama birrutabi bin nakhli saniyati. Bin nakhli as-saniyata. Faqama birrutabi bin nakhli as-saniyata kelihatannya. Kemudian dia berdiri. Barakallahu abikum di kebun tersebut untuk kedua kalinya. Maqala ya Jabir, juzza waqdi. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wahai Jabir, panen saja sekarang ini kemudian berikan untungnya. Padahal enggak tahu nih berapa banyak ini kan banyak. Sementara yang kelihatan ini sedikit sekali. Jadi orang-orang dahulu kan bisa memprediksi. Bisa memprediksi berapa banyak ini korma, walaupun masih di atas batangnya. Oh, ini cuma sedikit sekali ini dia. Sementara yang mesti anak berikan kepadanya sesuai dengan jumlah uang yang dulunya diambil dan kesepakatan yang disepakati ini tidak cukup. Al-Muhim, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, panen saja. Fawakafil jidadi. Fajazaltu minha ma qadaituhu wa fadala minhi. Faharajitu hatta jitu Nabi SAW fabasyartu faqala ashadu anni Rasulullah SAW. Kata Jabir, fajazaltu, maka aku pun memanennya. Dan aku memberikan untuk Yahudi tadi itu apa yang dia inginkan. Wa fadala minhu, dan ternyata masih lebih banyak. Baik. Ini doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa kharajtu fi hatta, maka aku pun keluar dari kebunku, hatta jitu nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sampai aku mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fabasyartuhu, dan aku pun memberi kabar untuk Rasulullah. Ya Rasulullah, aku sudah panen. Yang sedikit tadi itu aku sudah panen. Ternyata bisa untuk apa? Memberikan haknya Yahudi tadi. Baik, dan ada lagi lebihnya. Padahal dia sudah minta-minta untuk ditangguhkan. Ini bukan utang ya, ini bukan akad utang piutang, ini akad baik. Baik. Akad baik, namanya baik salaf namanya. Baik salaf. uang dulu diserahkan kepada orang, nanti di tempo musim apa begitu. Misalnya si Pulan punya kebun kelapa, kebun kelapanya luas, ribuan pohon di dalamnya. Anak ngasih uang ya, ya antum. Antum, ini uang sekitar 20 juta. Kau nanti berikan kelapa, bawa kelapa sekian biji dari kelapa-kelapa antum. Anak sudah tahu kelapanya, pokoknya sekian biji antum bawa ke rumah nanti. Ini uang. Biasanya harganya lebih dibawa, ya kan? Harganya agak dibawa. Si pembeli bisa mendapatkan sesuatu yang lebih murah atau harga dasar lah, bukan murah-murah sekali, tapi harga dasar, harga terendah. Tapi si petani tadi bisa memanfaatkan uang tadi untuk apa? Untuk dijadikan modal, untuk dijadikan tambahan-tambahan usaha, untuk macam-macam lah. Saling menguntungkan. Barakallahu fiikum. Maka Jabir pun ya dengan perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun cuma sedikit sekali kelihatan, disuruh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memanennya saja. Maka kata Jabir, maka aku pun memanennya. Fajadatu minha ma qadaituhu, aku pun memanen apa yang bisa aku berikan untuk Yahudi tadi sebagai haknya. Wa fadala minhu, ternyata ada lebihnya. Aku pun keluar dari kebun dan mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan aku beritahukan kabar gembira ini. Faqala asyhadu anni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku bersaksi bahwa aku ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, Rasulullah sendiri bersyahadat, barakallahu fiikum. Taib, arasha wa arish bina'un wa qala Ibn Abbas ma'rushat ma yu'rashu min al-kurum wa ghairi dhalika yuqalu urushuha abnaytuha abniyatuha qala Muhammad bin Yusuf qala Abu Ja'far qala Muhammad bin Ismail fa khala laysa indi muqayyadan thumma qala fa ja'ali. Sayyid, ini pakhala, ini pakhala di sini aku tidak memiliki sesuatu, tidak cukup. Kata Jabir, setelah aku lihat kebunku ini, apa yang kau harapkan itu tidak ada, sedikit sekali buahnya. Barakallahu fikum, itu jawaban Jabir. Baik, arish itu bina, artinya bangunan. Baik, bangunan. Ada tumbuhan yang bangunan itu sesuatu yang dibangun, sesuatu yang kayu yang ditegakkan, dibangun, paham? Rumah-rumah atau apa? Jannati ma'rushat wa ghairu ma'rushat, kebun yang dibangun dan kebun yang tidak dibangun. Karena memang ada jenis pohon-pohon yang butuh bangunan, maksudnya penyangga, semacam seperti pohon-pohon yang merambat ini. Barakallahu fikum. Kacang-kacangan, kacang panjang dan sejenisnya yang merambat. Kalau dari buah-buahan seperti apa namanya, anggur. Anggur juga merambat. Rambatannya harus kuat, barakallahu fikum. Di daerah-daerah tertentu mereka pakai cor, tiang cor untuk rambatan anggur. Pohon-pohon anggur mereka sama dengan pala-pala di batang. Entah sudah berapa puluh tahun umurnya, barakallahu fikum. Sama dengan pala-pala begini. Masya Allah. Kalau dibiarkan entah berapa jauh dia akan merambat. Tapi mereka tidak. Begitu masuk musim dingin, gugur kelihatannya, ya gugur. Setelah itu mereka pangkas semuanya, pangkas gugur daunnya, musim gugur dingin, pangkas daunnya, kemudian dipotong-potong cabang-cabangnya, masya Allah. Masuk musim semi, di semua batang ini keluar apa? Tunas-tunas baru, sekalian membawa bunga, bakal buah, masya Allah. Itu kita di bawah para-para ini, anggur saja yang kita lihat. Indah memang, barakallahu fiikum. Tapi itu yang namanya sesuatu yang Allah kehendaki di luar perhitungan kita. Kalau memang belum rezeki kita, walaupun kita urus sedemikian rupa, waktunya panen tiba, ternyata turun hujan. Hujan apa? Hujan es, bukan hujan air. Hujan es. Hujan es ini es sama yang pulungku-pulungku ini, barakallahu fikum. Jatuh. Air kalau jatuh pada saat musim mendekati panen, oh, itu musibah bagi orang-orang, barakallahu fikum. Enggak bisa ditahan bagaimana nih? Baik, sama dengan dilempari batu ini kebun apa? Kebun anggur. Satu dompol kena tung, jatuh, hancur. Baik. Ada yang gini, ada yang kayak telur, ada yang kayak kemiri, ada yang kayak kelereng, macam-macam. Daunnya saja hancur. Musibah. Yang kita katakan tadi, yang namanya takdir Allah, ya sudah. Kita sudah berusaha semaksimal yang bisa kita lakukan. Tapi Allah menghendaki lain. Qadarallahu wa ma syaa'a fa'al. Sudah menjadi takdir Allah Subhanahu wa taala. Baik, musim hujan yang sangat baik. Ada jenis buah-buahan, barakallahu fikum, ketika pas berbunga hujan lebat, kelas. Mati. Saatnya penyerbukan berlangsung, kemudian hujan lebat, tidak ada yang tertinggal, barakallahu fiikum. Padahal di sana sini bunganya luar biasa. Datang hujan tuh, pas, tidak ada yang tertinggal, tidak ada yang jadi buah. Tunggu tahun depan lagi. Masya Allah, tabarakallah. Baik. Ada juga yang harus ada campur tangan manusia dalam proses penyerbukannya, perkawinannya. Ya, walaupun di sana ada serangga-serangga atau makhluk-makhluk Allah yang Allah tugaskan untuk itu. Seperti serangga-serangga ini termasuk tentara Allah yang dipekerjakan untuk mengawinkan bunga-bungaan. Atau angin. Angin ini jangan dikira angin ini, kata Allah SWT, warsanna riyaha lawaqih. Angin ini dihembuskan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa membawa ini serbuk-serbuk bunga untuk dikawinkan di tempat yang sangat jauh. Barakallahu fikum. Untuk dikawinkan di tempat yang sangat jauh. Oleh karena itu, ketika ada pertanian khusus untuk, barakallahu fikum, pertanian jagung, seperti misalnya contohnya jagung, pertanian jagung yang khusus untuk jagung dan varietas tertentu, tidak ada campuran macam-macamnya, harus dikontrol sekian kilometer persegi. Tidak ada yang pelihara jagung di wilayah sekitar itu. Tidak ada jagung yang dipelihara, yang ditanam oleh orang. Harus steril. Bahwa penyerbukan yang ada di jagung-jagung ini sesama jagung ini sendiri. Bukan jagung yang dari luar sana masuk. Yang dibawa oleh angin sekian kilometer. Barakallahu fiikum. Ada juga buah-buahan yang harus dengan apa? Dengan bantuan manusia, penyerbukannya seperti korma, barakallahu fiikum, tempat kita seperti salak atau panili atau yang semisal dengannya, harus ada campur tangan. Memang memungkinkan untuk apa berbuah terjadi penyerbukan, tapi tidak maksimal. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika melihat orang-orang Ansar mengawinkan korma mereka, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebenarnya tidak dikawinkan juga tidak apa-apa, toh tetap menghasilkan. Ternyata satu tahun berikutnya, satu periode berikutnya, datang mereka ke Rasulullah. Ya Rasulullah, engkau mengatakan tanpa dikawinkan pun bisa. Ternyata kurang hasilnya ya Rasulullah. Kata Rasulullah, antum alam bi umur dunyaku. Kalian lebih paham tentang urusan dunia kalian. Maka silakan. Buat inovasi-inovasi. Penemuan-penemuan. Barakallahu fikum. Untuk bisa mendapatkan hasil yang lebih baik dan yang lebih baik. Masya Allah. Kita kembali, barakallahu fikum, jadi kita ma'rushat, arish. Maka arish juga diperuntukkan untuk apa? Gubuk-gubuk, karena dibangun untuk dijadikan tempat berteduh, tempat istirahat, tempat untuk para petani. Ketika dibangun ini di mana? Dibangun di perkebunan Qala rahimahullah ta'ala babu aklil jumar. Coba lihat apa Bu Yusuf, coba jumar. Itu kita pastikan artinya. Qala rahimahullah ta'ala haddathana Umar ibn Hafs ibn Ghiyath qala haddathana Abi qala haddathana Al-A'mash qala haddathani Mujahid an Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma qala بينما نحن عند النبي صلى الله عليه وسلم جلوس إذ أتي بجمار نخلة فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن من الشجر لما بركته كبركة المسلم أبا جمار أبا مايان kelihatannya mayang ya. Al-Buha. Syuyah. Mayangnya. Yang mak. Barakallah pikirnya mayang. Sama seperti kelapa. Yang akan keluar dulu kan sama seperti apa gitu. Tertutup. Nanti akan pecah kemudian keluar apa? Keluar bunga. Barakallah pikir. Bunga ini akan menjadi buah nantinya. Sama seperti itu juga korma, dia akan keluar kemudian pecah, dia akan keluar jantan, ya jantan, tidak akan jadi buah. Tapi dia diambil ini bunga jantan yang diambil nantinya, biasanya bersamaan jantan dengan betina memang, dan diambil setiap ini kan banyak, sama seperti kelapa itu, antum lihat kelapa ya kan, nanti dipotong satu kemudian dimasukkan ke dalam satu mayang ini yang betinanya kan banyak, dimasukkan kemudian diikat sama mereka. Baik, kan banyak lagi pecah begitu langsung dimasukkan kemudian diikat. Masuk gitu namanya mengawinkan. Bainama nahnu inda Nabi sallallahu alaihi wasallam julusun idza ata ad utiya bijumari nakhlatin jantung, kalau pisang ya jantung pisang ya kan, yang bakal jadi apa? Yang bakal jadi buah. Kalau jenis-jenis palma-palmaan ini, palma jenis palma-palmaan ya, palma seperti sawit, kelapa, korma, baik. Maka dia memiliki mayang. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna minasyajari laha apa lima lama. Lama barakatuhu kabarakatil muslim, sesungguhnya di antara pepohonan ini padanya keberkahan seperti keberkahan seorang muslim. Fadhanantu annahu ya'ni nakhlah. Kata Ibn Umar, aku sudah terbetik dalam diriku bahwa yang dimaksud oleh Rasulullah pohon yang sama seperti seorang muslim ini adalah pohon korma. Faratu anakula hiyan nakhlah ya Rasulullah. Hampir saja aku mengatakan pohon itu pohon korma ya Rasulullah. Sumal tafattu faida ana ashiru ashratin ana ahdathuhu. Aku tengok sana sini, ternyata aku 1 di antara 10 orang. Aku yang paling kecilnya. Tidak sopan ketika aku berbicara sementara di sana banyak orang besar, orang dewasa. Termasuk di antaranya ayahnya sendiri, Umar, ada di majelis itu. Fasakatu. Maka aku pun diam. Karena Rasulullah menjadikannya ini pertanyaan. Di lembah ini ada satu jenis pohon yang memiliki sifat sama seperti seorang muslim. Artinya seorang muslim memiliki kemampuan dari berbagai macam sisi. Apa yang bisa dia mampu berikan, dia berikan. Ini seorang muslim. Artinya pohon ini semua mulai dari ujung atas sampai ujung bawah semua bisa dimanfaatkan. Daunnya, pelepahnya, batangnya, apalagi buahnya, akarnya juga demikian dimanfaatkan oleh Rasul. Kata Ibn Umar, aku tahu yang ternyata orang-orang pawakan nasu fi asjaril bawadi, maka orang pohon ini ya Rasulullah, pohon ini. Tidak ada yang benar. Kata Ibn Umar, aku dalam hati aku terbetik bahwa pohonnya pohon korma. Nanti sepulangnya dari majelis itu, Ibnu Umar, yani Abdullah bin Umar berkata kepada ayahnya, wahai ayah, tadi itu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, baru saja selesai pertanyaan beliau sudah terbetik dalam hatiku bahwa itu adalah pohon korma. Kata Umar, ya bunai law qultaha tayblakana ahbulayya min kada wa kada. Wahai anakku, seandainya engkau yang menjawabnya, itu lebih aku sukai dari sekian dan sekian. Yang menunjukkan tentang apa? Keunggulan, kecerdasan dan keistimewaan sang anak. Ini merupakan kebanggaan ya orang tua, barakallahu fikum. Kebanggaan orang tua. Wallahul musta'an. Baik. Kita cukupkan sampai sini. Alhamdulillah. Alhamdulillah.